إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Faya ma'asara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan babu ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab anjuran untuk kita mengagungkan kehormatan kaum muslimin, juga tentang penjelasan apa saja hak-hak mereka serta anjuran untuk kita memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka. Kita sampai pada hadis yang ke-225. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنده الأقرع ابن حابس فقال الأقرع إنا لي asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal man la yarham la yurham. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu beliau, anak laki-laki dari putri beliau Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis. Ketika Al-Aqra bin Habis melihat Rasulullah mencium cucunya, maka dia berkata, Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku punya 10 anak. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat ke arahnya, melihat menoleh ke arah Aqra. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, siapa yang tidak mau mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak mau menyayangi orang lain, dia tidak disayangi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini, hadis Abi Hurairah tentang kisah Al-Aqra yang menyatakan punya 10 anak tapi belum pernah mencium seorang pun dari anak-anak tersebut. Hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah sebagai bagian dari hadis-hadis yang berisi anjuran untuk kita memiliki sikap penyayang, suka berbelas kasih, serta lemah lembut terhadap kaum muslimin. Seperti hadis Abi Musa Al-Asari yang sebelumnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium cucunya Al Hasan bin Ali di sisi Al Aqra bin Habis. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Al-Aqra terheran-heran, Nabi kok sampai mencium cucunya, sementara dia punya 10 anak, gak pernah mencium seorang pun dari mereka. Dia langsung menyatakan, wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, namun aku belum pernah mencium seorang pun dari anak-anakku tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, siapa yang tidak suka menyayangi manusia, Allah enggak akan menyayanginya. Jadi waktu Nabi alaihi salatu wasallam mencium cucunya Al Hasan bin Ali, Aqra bin Habis ini ada di sisi beliau, di samping beliau. Jadi Al-Aqra bin Habis ini termasuk tokoh pembesar Bani Tamim. Dari kalangan penduduk Badui. Ya, keumumannya penduduk Badui atau yang semisal dengan mereka ini memiliki sifat kaku. Karakternya itu kaku. Memiliki jafa. Dari sisi adab atau kalau istilah kita sopan santun itu kurang. Kalau bicara polos apa adanya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu enggak tedeng aling-aling, langsung ceplas-ceplos. Memang karakternya demikian. Sehingga disebutkan kalau para sahabah yang tinggal di kota bersama Rasul alaihi salatu wasalam itu kalau belajar di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam itu benar-benar konsentrasi memperhatikan apa yang beliau sampaikan, benar-benar mengambil faedah. Sampai seakan-akan di atas kepala mereka itu seperti ada burung yang kalau bertengger itu gak terbang karena mereka anteng. Serius. Sampai karena segannya pada Nabi alaihi salatu wasalam, mereka takut untuk bertanya pada Nabi di majelis. Baru kalau kedatangan orang-orang Arab Badui, itu para sahabat itu senang. Dari sisi mana? Ya tadi karena orang-orang Arab Badui dari daerah pelosok gunungan, dari sisi adab dan sopan santun itu agak kurang. Maka kalau bertanya pada Nabi itu enggak ada rasa segan gitu. Langsung wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, jelaskan padaku amal yang demikian, demikian, demikian. Langsung ceplas-ceplos di hadapan Nabi. Tanya apa adanya. Yang dibutuhkan ditanyakan. Nah, para sahabat senang. Karena dengan adanya orang-orang Arab Badui tadi, mereka bisa mengambil faedah dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Sehingga senang kalau sudah ada orang Arab Badui datang di majelis Rasul, senang mereka diem semuanya. Ini pasti orang-orang Arab Badui akan banyak bertanya. Karena tadi kan apa enggak segan sama Rasulullah. Kalau sahabat itu mau tanya di majelis itu sungkan. Bahkan mau apa ditanya gerak itu segan sama Rasulullah. Nah kalau orang Arab Badui tidak, langsung tanya macam-macam. Dijelaskan oleh Rasul. Sehingga para sahabat banyak mengambil faedah dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Seperti ini tadi disebutkan Aqrab punya anak 10. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang pernah dicium oleh ayahnya. Maka ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang tidak suka mengasihi, menyayangi manusia, ya Allah enggak akan menyayanginya. Iya, dari apa? Ahlul Badiah, termasuk pemimpin Bani Tamim. Sampai lah, biasa tabiat orang tua kan pada anaknya mendikan sayang ya. Mesti ya pernah dicium lah. Ini sampai punya anak 10 enggak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah kan heran, langsung dilihat oleh Rasul. Langsung beliau sampaikan, siapa yang tidak suka menyayangi manusia, Allah enggak menyayanginya. Artinya siapa yang enggak suka menyayangi hamba-hamba Allah, Allah enggak menyayanginya. Berarti siapa yang suka menyayangi hamba-hamba Allah, Allah akan menyayanginya. Sehingga dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahmanu. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman, Maha Penyayang akan menyayanginya. Maka dalam hadis ini terdapat satu faedah, bahwasanya seyukyanya bagi seseorang di dalam bermuamalah dengan anak-anak kecil itu harus penyayang. Ya boleh apa istilahnya kasar, jafa kepada anak-anak kecil karena tabiatnya yang kecil suka disayang, suka dicandai. Di antaranya dicium atau dikasih mainan-mainan. Ini yang seyogyanya dilakukan. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam mencium cucunya Al-Hasan bin Ali, putra dari putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dalam rangka meneladani beliau terhadap anak-anak kecil itu harus disayang, dicium, dicandain. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gak boleh terhadap anak-anak kecil dikasari. Kalau misalnya nakal, itu diboleh sesekali dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak sampai menciderai, sekedar untuk menakut-nakuti, itu dibolehkan. Sehingga juga ada dalam beberapa riwayat anjuran untuk orang tua itu naruh cambuk di temboknya supaya anak-anak itu enggak nakal. Tapi selain itu, maka kasih sayang harus tetap dicurahkan seperti yang dicontohkan oleh Rasul, cucunya dicium, diajak apa main-main. Sehingga sering Rasulullah itu mendatangi rumah putrinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika siang-siang Rasulullah keluar diiringi oleh Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah pergi ke rumah Fatimah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Rasul sudah menyatakan, "Asamaluka, ada anak kecil di situ." Maksudnya manggil cucunya. Nah, Fatimah yang tahu apa ayahnya datang dalam keadaan namanya anak-anak, mungkin belum siap untuk keluar, ini masih kotor, mungkin belum mandi, didandani dulu sama Fatimah, dimandiin, dibersihin, baru apa dikeluarkan. Ini juga ada satu faedah, apa memang orang tua itu kalau apa mengeluarkan anaknya dari rumah untuk main-main, ya apa sebaiknya itu dalam kondisi bagus lah, dari sisi pakaiannya bagus, sudah mandi, sudah didandani. Ini seperti yang dicontohkan Fatimah, nggak masih umbelen apa kembrus, belum mandi, acak-acakan, dibiarkan main di luar rumah. Tidak demikian ternyata. Ini termasuk bentuk apa kasih sayang orang tua kepada anak-anak kecil. Kadang diajak ke masjid juga kalau sekiranya enggak mengganggu. Cucu perempuan Nabi alaihi salatu wasallam Umamah diajak ke masjid. Rasul kalau sujud naiki kepalanya. Ya, dibiarkan sampai lama sujudnya Rasul alaihi salatu wasallam, sampai cucunya ini pergi. Ini termasuk bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Juga pernah Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasul alaihi salatu wasallam. Usama bin Zaid ketika masih kecil main-main jatuh berdarah. Rasul memerintahkan Aisyah untuk apa bersihkan. Mungkin Aisyah agak gimana gitu, akhirnya langsung Rasul sendiri yang apa bersihkan. Kalau enggak salah apa langsung dibersihkan darahnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Itu juga termasuk bentuk apa kasih sayang yang dicontohkan Nabi. Kan enggak salah ada sebuah riwayat nih, apa yaitu apa keluar ingus itu dibersihkan apa sama beliau alaihi salatu wasallam. Biasa anak kecil kan suka ingusan gitu. Itu juga termasuk bentuk kasih sayang. Di antaranya mencium anak-anak kecil. Aqra bin Habis ini tokoh kaumnya. Sampai punya 10 anak itu enggak ada seorang pun yang pernah dicium. Maka ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Juga pernah Nabi sholat ketika sujud didatangi oleh dua cucunya, Hasan sama Husain. Langsung dinaiki punggung Rasul alaihi salatu wasallam. Dijadikan kuda-kudaan gitu. Akhirnya sujudnya Nabi diperpanjang. Ketika pergi baru bangkit Nabi setelah salam, Rasul menyatakan, "Inna bni irtahalani wa inni karihtu an akuma hatta yagdiya nahmatahu." Ini cucuku ini apa istilahnya menjadikanku kuda-kudaan, itu artinya menjadikan aku seperti kuda yang di atasnya ada pelana. Aku enggak suka kalau bangkit sampai dia itu puas main-main di punggung Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga termasuk bentuk kasih sayang pada anak kecil terutama yang belum balig, balita, yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Juga pernah Rasulullah khutbah. Khutbah hari Jumat. Tiba-tiba Hasan sama Husain anak kecil langsung nyelonong masuk ke dalam masjid. Keduanya pakai baju baru. Mungkin karena walalam apakah kepanjangan atau bagaimana. Akhirnya apa? Keserimpet itu. Jatuh. Maka dari mimbar Rasulullah turun. Kemudian digendong. Apa? Kedua cucunya itu di kedua dadanya gini. Sambil khutbah. Rasul sampaikan, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu sebagai ujian. Aku melihat dua anak kecil ini jalan apa keserimpet. Antrinya apa terantuk sampai jatuh. Falam asbir, aku enggak bisa sabar untuk segera apa menolongnya. Ini menunjukkan menyayangi anak-anak kecil itu perkara yang dianjurkan. Anak kecil, namanya anak kecil kan mainnya ya kayak gitu. Belum ngerti, masih balita. Bikin ribut. Maka harus disayangi. Masih balita dipukul, dihajar, itu perkara yang tentu menyelisih atau bertentangan dengan syariat. Kalau sudah mumayyiz itu baru apa boleh dipukul usia 10 tahun enggak mau sholat, ini boleh dipukul, kan dianjurkan untuk dipukul, namun dengan pukulan yang enggak sampai melukai atau membuatnya cedera, sekedar suayanya jera. Oh berarti saya itu harus menjalankan kewajiban, padahal sholat belum wajib nanya. Tapi dalam rangka takdib, dalam rangka untuk pembelajaran. Karena anak usia 10 tahun belum balik kan belum wajib sholat. Tapi sudah dianjurkan untuk diperintahkan sholat mulai 7 tahun. Kalau 10 tahun enggak mau sholat, itu boleh dipukul. Meskipun dianjurkan untuk menyayangi anak-anak, enggak boleh ngelem anak terlalu berlebihan. Enggak pernah dipukul, salah enggak pernah ditegur, enggak pernah anak dilem. Semua keinginannya dituruti, itu juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan Rasul menyatakan, wadribuhum alaiha wahum abna'u asr. Pukul kalau mereka meninggalkan sholat, kalau sudah usia 10 tahun. Ini dalam rangka murni pembelajaran, bukan karena sholat itu sudah wajib bagi mereka, mereka belum balik, belum wajib. Tapi murni dalam rangka pembelajaran. Jadi dari sini ada satu faedah bahwasanya mencium anak kecil itu termasuk bentuk syafaqah warahmah, termasuk bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, termasuk merangkul, menggendong, memeluknya, Kemudian faedah yang besar yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya menyayangi hamba-hamba Allah itu menjadi sebab datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita menyayangi hamba-hamba Allah, punya rasa sayang terhadap hamba-hamba Allah, itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Dan termasuk bentuk kasih sayang terbesar seseorang kepada hamba Allah yang lainnya adalah nasrul ilmin nafi. Kalau kita mau menyebarkan ilmu yang bermanfaat, itu satu bentuk kasih sayang terbesar hamba yang satu kepada hamba yang lainnya. Karena dengan sebab ilmu akan menjadi sebab selamatnya dia dari azab Allah, terselamatkannya dia dari berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran. Sehingga kata para ulama ketika menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Salah Satu Usul, I'lam rahimakallah, termasuk bentuk kasih sayang terbesar adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan bosan-bosan menyebarkan ilmu, apakah lewat ceramah, tulisan, atau mengajar anak-anak kecil. Itu bentuk kasih sayang terbesar. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.